Enggak mungkin jamaah masuk surga ngikut rombongan saya. Temu Parto, ketemu Eko. Apa kalau ikut rombongan Habib jelas. Kalau ikut rombongan pelawak saya juga enggak paham surganya lempengan mana. Tapi karena kita kumpul termasuk saya, kalaupun mungkin enggak semua pelawak ngikut Habib, ya karena saya tahu, karena emang ada di antara teman-teman pelawak yang masih nyembah sumur tua. Barangkali saya mewakili lah gitu. Enggak semuanya pelawak masuk neraka, ada juga kali yang surga mah. Ada, Maji. Ya kalau memang saya udah di depan, mas saya ngajak rombongan orang. Iya, Maji. Rombongan ya, saya jangan, juga. Jangan kalah anjing. Iya benar anjing aja ngikutin kiai masuk surga ya. Itu di Ashabul Kahfi kan. Benar, benar itu anjing ngikutin kiai, ngikutin orang soleh di Ashabul Kahfi masuk surga. Masa kita kalah sama anjing? Ya anjing masuk surga, kita di neraka ada balok kita kemplang kali itu anjing. Iya. Alhamdulillah para jamaah, para habaib, para orang tua, beliau Ustadz Haji Muhammad Akri sebelum pelawak beliau udah ngaji dulu, mondok dulu. Makanya alhamdulillah sekarang udah kembali ke jalan yang benar dan alhamdulillah kita doain. Ya kemarin jalanannya miring. Beliau termasuk orang yang min ahlil khair wa min ahlil jannah. Innalillahi abis itu entah. Belum apa-apa udah ahlil khair. Kita doain beliau biar panjang umur. Biar umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Jadi orang-orang udah kagak gua kendirian. Iya, langsung jadi presiden. Kagak pakai dipilih lagi. Presiden gak ada rakyatnya. Ya rakyatnya setan semua. Syukur dah lo. Kagak bisa ngomong depan Habib dia. Ya, karena belajar tawadu juga saya jangan kata dekat habaib, dekat guru ngaji saya aja saya enggak berani. Iya. Saya miring-miring-miring kadang-kadang berkatnya saya colong. Ya habis mau nyolong ilmunya Roman ya emang kita kagak begitu paham ketinggian kita mengambilnya pendek-pendek aja dikit-dikit aja. Iya. Karena saya yakin biasanya kalau dekat kiai, dekat habaib biasanya makanan lempengan itu cakep-cakep. Miring-miring ke ujung boro-boro makanan pisang busuk enggak ketemu. Iya. Makanya alhamdulillah saya ngikutin orang tua saya, ngikutin guru, ngikutin kiai, alhamdulillah lempengan makan mah dapat. Iya, alhamdulillah. Sampai saya jujur, saya dulu di saat orang enggak suka dengan sunnah, saya merasa yuk bareng-bareng inilah kita yang menghidupi sunnah. Orang enggak suka sama tahlil, dia enggak tahu. Kalau kita suka sama tahlil, emak saya nitip kalau ada tahlilan gua enggak masak tong gitu. Ternyata tahlil itu juga ngurangin apa namanya belanja emak. Jujur aja saya termasuk keluarga yang mau makan daging enggak pernah diajak ke restoran. Enggak pernah diajak ke tempat makan orang mahal enggak. Saya mau makan daging nungguin orang pulang tahlil. Makanya bapak saya kalau sama tahlil rajin emang dia tahu enggak kebeli daging. Iya. Yeah. Alhamdulillah daging sekepel keluarga saya 13. Mm-hmm. Itu daging sekepel semur digigitin sama mak saya. Sarang dikit. Iya. Enggak berasa daging kecap doang. Iya. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah makanya kalau saya ada tetangga meninggal emak girang. Bapak seneng gitu. Iya. Iya enggak belanja jadinya. Belanja. Pernah waktu itu 3 bulan gak makan-makan daging sama sekali. Emang apa? Sepi, sekampung gak ada yang mati bisa. Oh. Apa adik saya nanya. Adik saya nanya, bapak gak ada yang mati apa gitu. Bapak saya megang sorban jalan ke depan pintu, ya tong ntar kali sore-sorean gitu. Alhamdulillah pas beduk maghrib ada aja yang meninggal. Mati. Cuman ketigaan beduk doang. Mati lagi. Sekali, nguk. Alhamdulillah. Alhamdulillah makanya di saat orang-orang enggak demen sama tahlil saya enggak berani membid'ahkan memusyrikan enggak saya enggak berani karena saya pikir itu saya termasuk meringankan beban orang tua saya. Iya. Namanya mati mah enggak ada sepinya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah makanya rajin ngikut tahlil. Saya belajar dari masih kecil bapak masih hidup, emak masih hidup, saya udah belajar mimpi tahlil. Belajar bagaimana? Iya, mimpi summa ilaruhi bapak ini bin bapak itu, bapak itu bin bapak ono, bapak ini bapak itu, bapak ono noh yang belas ono Al-Fatihah. Ya habis kata guru saya latihan gitu, Bib. Latihan. Nah, boleh, supaya boleh, nanti begitu latihan. Kita terjun ke tengah masyarakat, mimpi tahlil udah gak gugup. Kalau kita sebutin namanya emang dia belum paham, Sumaila hadrati khususan abin bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu bin bapak haji ono, bapak haji ini yang kuburannya di belakang masjid, no, bapak haji yang belasan, no, yang kuburannya di pinggir kali. Bapak haji yang ini, bapak haji yang itu tuh, yang belas itu tuh, yang kuburannya udah kealingan tembok. Emang belum kenal? Wa ila hadrati khususan abina bapak haji ini nih, bapak haji ini nih, yang kuburannya habis dijual anaknya. Emang pembebasan mulu ji. Ternyata pernah ada orang gak suka, dia merasa kalau kita ziarah kubur musyrik bid'ah. Ternyata orang yang ngomong begitu, begitu dia gak tengok kuburan emaknya, 5 tahun dia gak tengok, dia nangis gak berhenti-berhenti. Mengapa itu? Dijual sama proyek. Astaghfirullahalazim, kebangetan fanatik. Ini mohon ikhlas Habib, saya pakai item-item ini urusan guru Amir. Saya pikir saya takut mewakili Wahabi gitu. Merah item-item begini, tapi dalam mah putih. Kalaupun item semua juga saya kerok, gatel. Ya, aduh. Ngomong yang benar. Enggak, katanya begitu. Kalau laki-laki mesti dikerok supaya nambah kejantanan. Ada kitabnya, Ji. Kalau perempuan diulur. Ini kagak pak, iya. Enggak tahu saya belajar sama kiai, kiainya genit juga sih, orang bininya banyak sih waktu itu. Bedain mengaji ini. Hah? Majelis Habib dia ngomong. Oh, dibedain. Iya, dia ngomong. Udah jangan, matinya sama juga, Ji. Matinya merem juga, pokoknya kalau Habib ikhlas, iya, kan gitu tadi di depannya. Iya. Saya mah redo. Kiai ikhlas, Allah ridho. Kita masuk surga ikut Habib. Hah? Saya redo. Lu masih hidup jangan diredoin dulu lah. Redo, rela tapi dongkol. Antum sekarang, gimana sih ya, cepet bagi dua? Ya. Dirian ya arang gocap lah. Ya Allah. Dikit amat arang gocap. Ya Alhamdulillah malam ini Bang Haji kita kumpul dalam rangka milad ke-10 Majlis Nurul Kasyaf. Kita doakan mudah-mudahan Majlis Nurul Kasyaf ini ke depannya lebih eksis lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau anak... Enggak berani doain dah. Ana minta didoain aja dah. Iya. Doa ana enggak manjur. Mujur ngalor dulu. Tapi kalau orang banyak begini doain ana yakin manjur. Mm-hmm. Doain ana ya. Biar gede tinggi. Ya, para jamaah hadirin alhamdulillah beliau ini ya walaupun pelawak, beliau ini saya kenal lama, saya udah anggap abang saya sendiri. Beliau itu memang ngkongnya kiai, bapaknya kiai. Beliau luar biasa, bapaknya beliau nih Masya Allah kalah kiai-kiai zaman sekarang sama beliau. Wow, bapaknya tuh kalau baca doa, penangis-nangis, doa makan doang bedahal bacanya. Di atas meja nih kalau mau makan baca doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Enggak menangis di TV, kagak. Ini mah beliau, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Kagak ada yang dimakan di meja. Di meja kagak ada yang dimakan, nangis. Ini beliau luar biasa. Dia bukan turunan orang miskin. Ya enggak lah, bapak ibu saya bukan orang miskin. Maaf. Nih, saya dari ibu, bapak, kakek, nenek enggak ada yang miskin. Alhamdulillah. Fakir. Fakir. Kalau miskin kan susah. Ya. Kalau miskin susah. Ya. Ke kelurahan dapat surat namanya. Gakin. Keluarga miskin dapat kiriman beras namanya. Raskin. Kalau bapak saya enggak ada yang miskin. Fakir. Fakir. Kalau miskin susah. Ini fakir. Belangsak pisang. Ya bagaimana mau makan daging nungguin ada orang meninggal kan Ji? Kadang-kadang ada pembagian beras kalau ada pudia, tegirah. Sekarang mah zaman sembako, pudia. Dulu mah berkat. Pudia. Iya dulu bapak kita ngomongnya pudia. Iya, alhamdulillah. Yang ada berasnya tuh. Sekarang ya, mah kalau mati gak pakai beras pelit. Ya iyalah. Ya, orang Islam biar udah mati juga masih ngasih manfaat buat orang. Dibungkus kain kafan 3 lembar Ji. Begitu kita datang meninggal malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kopi dapat, rokok dapat, nasi uduk ada, magiin nasi goreng. Tadi yang ngikutin ngaji. Coba orang mana-mana meninggal, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata hitam, pakai kaos kaki, pakai sepatu, datang ketemu nasi uduk. Ya iyalah. Ya, makanya jangan pindah agama. Jangan ngempet di sini. Setrum. Hah? Setrum itu colokan. Yang di sini. Udah jangan lama-lama, Am. Enggak enak. Iya, malu kita. Terus, Bib. Iya. Ya kalau Habib ikhlas ya. Terus mengaji. Ntar dulu. Sampai beduk subuh. Sampai beduk subuh. Allah ridho ah. Sampai beduk subuh terus. Beduk subuh. Belum pernah ada penceramah di sini yang sampai meninggal dunia. Belum pernah. Ya udah. Iya. Iya, alhamdulillah, Bang. Para jamaah, beliau untungnya ngikutin saya berdua sama Ki Amir nih. Kalau enggak ngikut udah jadi apa sih, enggak tahu udah. Ya. Apaan? Alhamdulillah ngikut saya nih. Ngikutin apa ente? Dapat parsel dijual. Ana aja bukan ngomong sombong, kenapa Ana dinamain Akri? Iya, apa ini tuh? Cikal bakalnya polisi, izin komandan. Iya. Akri itu angkatan kepolisian Republik Indonesia. Iya, iyalah. Sebelum Akpol itu Akri, ya dong? Iya dong. Maaf nih, bukan sombong. Ujub, tak kabur. Iya. Di kaki ngapa begitu? Hah? Ngapa kaki begitu? Gejala setruk. Iya, iya dong. Makanya izin, saya sama polisi akrab. Akrab. Akrab. Bapak saya begitu lahir saya dinamain Akri. Beneran enggak bohong. Karena kita memang turunan ya, mangsa turunan Dukun Sembur. Ya kan? Ya, dipakein Muhammad. Iya, Muhammad. Enggak ada dong Dukun Sembur namanya Joni, enggak ada. Ya kalau bakal manjur lah. Jadi Sembur orang basah doang enggak baik-baik. Ya alhamdulillah dinamain Akri. Begitu lahir keluar sengkep. Tinggi kagak, gede kagak. Izin komandan, sempat saya daftar jadi polisi tidur, nyesek. Sok uluati asal. Iya, motor-motor keinjak, mobil-mobil keinjak. Makanya jangan jadi musuh polisi. Tuh, narkoba musuh polisi. Ya maaf deh, mendingan belajar ngaji dah daripada belajar baca puisi. Maaf ini. Yeah. Kita ambil gampangnya aja dah. Enggak ada orang belajar enggak. Mah, enggak ada ruginya orang belajar ngaji, benar? Enggak ada ruginya. Saya sebelum jadi pelawak saya belajar ngaji. Makanya kalau ada orang meninggal gitu, saya udah diajak sama bapak dulu. Jigoh 5 orang goceng waktu itu. Iya, alhamdulillah, Ji. Udah, gue kebanyakan malu ah. Ini bocor semua, kapan gak... Mohon maaf saya kalau ceramah, kalau ngobrol gak ada ayatnya. Bukan gak bisa, emang lo napal. Apalinya susah, kerjaan banyak. Ya, alhamdulillah gitu. Tadi gue mau ngomong apa, gue lupa ya. Emang begitu rada susah ngomong kalau gak pakai DP. Ini dalam rangka milad, pesan-kesannya dong. Oh iya, pesan-pesan. Iya, ya buat jamaah. Ngaji udah. Emang mau ngapain lagi, hidup udah banyak orang pinter, udah banyak orang hebat. Kasus-kasus lihat banyak, orang sakti udah pada keluar. Wah, keluarin golok, ambil golok, caca, keluarin, apa namanya... Gergaji, udah pada atraksi semua, udah banyak orang hebat. Apakah orang yang hebat itu berarti orang yang paling benar di hadapan Allah? Belum tentu. Bisa jadi orang yang matinya husnul khotimah masuk surga, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini kita masih audisi, siapa yang terbaik? Belum tentu Akri, belum tentu Tile. Iya dong, yang terbaik belum paham. Karena hak patennya cuma Allah. Kita lagi audisi. Di antara Akri dan Tile ini siapa yang paling benar? Akri lah. Ya masa gue menjelekin diri gue sendiri? Gue nyelekin turunan dong. Kalau gue bilang gue jelek, ntar silsilah keturunan gue gimana? Yeah. Tiap hari gue pateha supaya gue bersandar. Bertawasul itu bernyambung-nyambung. Gitu, jadi kalau kita kirim pateha, itu nyambung-nyambung. Gitu, nyambung-nyambung. Serius. Saudaraku yang dirahmati Allah. Gue serius masih haju. Susah. Ya kalau Habib Kiai yang ceramah emang ada malaikat yang ngikutin. Pasti enak gitu. Kalau gue ceramah kan separuh setan gak nyusul. Susah jadinya. Ngaji, suruh ngaji. Antum aja. Antum tuh ngaji tuh. Anak ngaji kemarin diomelin sama tetangga. Emang apa? Lagi ngaji. Ula. Oh, Kori. Ula. Adik gue nyaut ula. Wah, kondangan begitu. Ula, ketakutan. Ada tuh yang ula, ula, begitu. Ula ika. Itu emak gue teriak, ada ula, matiin kalau ada ula, gitu. Ternyata kalau ngaji jangan sepotong-sepotong. Karena kata orang tua, kalau ngaji suaranya keras, mulutnya dibuka lebar-lebar, makhrajnya jadi cakep. Cakep. Lihat dong, Guru Amir tadi ngaji. Ya Amir, suaranya. Masya Allah, itu di belakang ada yang nangis, Ci. Ngapa tuh, keinjak? Tiban salon. Astagfirullah. Ya Allah. Mohon izin nyari rame. Nyari bener ada di antum. Yeah. Nyari rame ada di ana. Iya. Hah? Enggak, ana mah enggak bercanda. Beliau sukanya orangnya kadang-kadang serius. Tapi kalau di luar bercanda. Heeh. Soal susah sih Kori diajakin ngelawak. Kori. Iya. Suruh ngelapak. Ngaji. Udah. Ya intinya Masya Allah para jamaah semua kita kumpul di sini jangan pernah bosan-bosan. Kenapa? Kalau kita ngaji kumpul begini enggak ada ruginya. Dosa kita dirontokin. Dosa kita diusak. Dihapus itu. Bahasanya bagusan dikit dong. Diusak. Antum kan kiai masa bahasanya diusak-usak. Emang kain putih kena noda diusak-usak. Ini dosa kita diangkatin dosa ngaji. Kita nah, diampuni. Kalau kita ngaji, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ubatan serius. Tadi kata kita disuruh serius. Ya Allah, makanya intinya kita jangan pernah berhenti ngaji. Kenapa? Sekarang nih ibadah kalau udah enggak ada ilmunya percuma. Sekarang Mardu. Orang begitu, Masya Allah, ngaji enggak pernah ngaji, kumpul di masjid enggak pernah tahu. Artinya apa? Kalau dengan ilmu hidup jadi mudah. Cakep. Orang kalau udah ilmunya gampang dong. Saya ngomong begini yang di pojokan sana kedengeran yang jauh. Kenapa? Pakai ilmu. Ilmu apa? Sound system. Coba kalau enggak ada ginian mengaji. Iya benar. Ngecat tenggorokan. Pantes sore-sore udah. Mm. Itu waktu dangdut nyari nyari tak sama dut lama loh. Iya, coba gimana aja. Coba gimana. Tang. Itu sore-sore itu. Oh, sore-sore. Belum ketemu dut. Iya, karena ada sound. Iya. Ya, enggak paham dia orang sound system. Masya Allah, pokoknya intinya ya kita kumpul ngomong aja. Ya. Udah sih, minta ikhlas aja dah. Kalau saya minta didoain, saya belum sanggup. Karena memang saya juga banyak dosanya. Mari juga kemarin saya habis nyolong motor. Jangan pakai dikata apa. Hah? Jangan pakai dikata. Ya kan anda jualnya mente. Penadah gua. Jadi anda masih banyak dosa, mohon ikhlas saja. Kalau selama 13 tahun anda di ngelaba mungkin barangkali banyak dosa, banyak kesalahan, sikap, tingkah laku, ucapan, ya namanya ngelawak, bagaimana emang dagang. Sekarang alhamdulillah saya udah jarang syuting, bukan berarti udah soleh. Enggak gelaku. Emang kagak diajak. Pada main sendiri aja, tapi saya girang, saya lebih senang aktif di taklim-taklim, alhamdulillah. Begitu jadi pelawak, saya masuk ke dunia taklim, alhamdulillah, saingan enggak ada. Dengan tidak ada saingan berarti permintaan banyak. Dengan banyak permintaan berarti harga lebih tinggi. Alhamdulillah. Jazalam. Susah nyaingin ya. Kalau di talim, likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Kalau urusan agama, enggak ngaji, enggak ikut Habib, enggak bakal ada itu. Makanya maaf, tidak semua berani pelawak pakai gamis seperti saya. Boleh dibagi nih. 3 seragam, 350 apa itu? Panjer tadi 75. Ya, alhamdulillah, kalau rempengan ngaji, pokoknya cakep dah. Hujan, Ji. Ini gara-gara Bang Haji ngomong begini. Hah? Gara-gara Bang Haji. Berkah berarti. Terus. Hah? Ngomong lagi. Gue kalau diteriakin begini juga kayak maling motor, Ji. Kasih semangat buat anak-anak muda. Yuk, kemana lagi kita bersandar kalau bukan dengan orang-orang yang soleh. Semakin lama, peristiwa demi peristiwa udah luar biasa. Saya sengaja kalau ceramah gak berani galak, satu gak punya nyali. Nyali saya ciut. Yang kedua juga jangan kata ngelawan orang. Ngelawan nafsu diri saya susah. Jadi saya akhirnya ngikut mengikut aja. Tapi kalau orang teriak saya emang gak berani teriak. Serak. Belajar ngikutin kiai, ngikutin orang-orang soleh. Jujur aja saya sebelum ngelawak, yang saya ikutin maaf bukan lagi pelawak. Turunan artis gak ada. Bapak ibu saya bukan artis, gak ada. Kakek nenek saya juga gak ada yang artis. Ya karena emang hidup susah. Keluarga banyak, nyari apa nih kira-kira usahanya, gak pakai modal, duitnya banyak. Alhamdulillah syuting saya 13 tahun di TPI, ngelaba waktu itu sama Parto sama Eko. Eko sekarang alhamdulillah dia jadi mewakilin saya di DPR. Tapi gak pernah ngabarin saya. Tahu wakil-wakil kita tapi kadang-kadang gak ngopenin kita. Ya bagaimana aja, yang penting masih teman kita, saudara kita. Yang kedua Parto masih eksis di situ. Ya saya bagian muter-muter aja, ngikut pengajian. Lagi cakep ya dapat rendang, semur. Parsel, kadang-kadang terakhir tinggal kentang sama bihun. Tapi berkah, berkah. Saya yakin hidup di dunia bagaimana rombongannya. Kalau kita rombongan kita, Habib, rombongan kita, kiai, rombongan orang-orang soleh, kita bakal ketemu di sana dengan orang-orang yang soleh. Ahlil khair. Tapi kalau dunia kita, rombongan anak-anak, oh, maaf dah kasar kata enggak ngaji, enggak bakal ketemu di sana. Makanya saya enggak mau main kiu-kiu dah. Karena di sana saya yakin saya bakal kumpulnya merong main kiu-kiu. Mendingan saya kumpul sama Habib, om biarin dah saya masuk surga belakangan gak apa-apa. Orang-orang udah pada di depan, saya malah lagi megangin kanebo aja ngelapin kaca. Surga juga ada tingkatannya, masa iya saya surga paling tinggi. Gak mungkin lah tahu diri kita. Ya biarin lah sana ngelap kaca kayak nyapu-nyapu gak apa-apa. Yang penting udah di dalam surga, tahu kapasitas saya sebagai apa. Kita ngaku percaya ke Allah tapi kita belum yakin adanya Allah. Itu bapak saya ngasih PR. Kalau apa-apa, jadikan Al-Quran tempat curhat sama Allah. Karena tempat curhat yang sebenarnya adalah Allah. Basahin Al-Quran dengan air mata. Waktu saya hidup susah, saya ngaji terus sampai basah Quran sama air mata saya. Alhamdulillah ternyata nyari duit yang gampangan ya emang di TV. Cuman kalau mau bener rada lama di TV. Karena kalau udah syuting pastilah yang namanya sembahyang ketinggalan. Urusan ketinggalan. Duit sih emang lumayan duit. Ya maaf lah kadang-kadang duit sampai gimana gitu, sampai buluk gak kepake gitu. Sombong banget. Lah emang ya emang Mbak, emang gimana emang emak dagang sagon, Ji? Buluk. Jadi kelihatannya buluk gitu, bukan lagi sok kaya, bukan. Kalau saya mau enggak ada turunan kaya, enggak ada. Tauhid kita. Hah? Tauhid kita. Iya, yang penting akidah. Kita pesan orang tua saya, dunia boleh berubah, tapi akidah jangan pernah berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu ghaniyun amman siwa. Kata orang tua saya, udah itu aja banyakin. Orang kafir pengen Islam mesti ke situ. Dunia dan seluruh isinya ada di situ. Makanya saya ikutin dalam tahlil orang tua kita. Jarang nyebut la ilaha illallah cuman 10. Bisa lebih dari 100. Saya ikutin bisa 200, 300. Ternyata segitu aja kita bisa yakinin. Insya Allah. Jangan kita ngatur hidup kita. Biar Allah yang ngatur kita. Itu makanya alhamdulillah secara pelan-pelan gitu. Dikit-dikit ya lumayan lah sekarang yang diundang saya ceramah, ngaji gitu. Saya gak tahu benernya di mana. Bagi saya yang penting DP udah masuk. Komitmen saya gitu, saya ceramah benar atau salah, saya gak berani. Setiap saya ceramah, saya yakin orang harus benar. Enggak. Kita kadang-kadang kelihatan benar padahal belum tentu benar. Kita kadang-kadang ngaku benar, belum pantas disebut orang benar. Karena orang yang ngaku benar, belum tentu benar. Yang maha benar, cuman Allah. Sering kita ketipu. Orang masuk ke dalam rumah, kelihatannya sopan. Kita kasih kopi, kita kasih minum, kita kasih senang. Begitu kita tinggal, motor hilang. Kelihatannya benar, padahal belum tentu benar. Udah Ji, jangan nyeritain riwayat waktu gue jadi maling, Ji. Lu aja, Ji. Dah, udah tutup, dah. Habib, mohon ikhlas, Habib, guru ya, saya, orang tua saya, kiai saya. Mohon maaf. Udah, kita mohon dilepas maaf dulu, aja. Bang Haji, banyak kan ngomong, minta maaf, Pak Jamal. Maafin ya. Emang enak, gimana sih? Ya, para hadirin, hadirat, hadirin. Ayuhal hadirun rahimahullah. Insyaallah. Ini turunan dari mana, Yaman? Yamin sini. Yamin. Kalau turun dari keluaran Yaman, Guru Amir, Kori. Kalau ngaji? Yamin sini Kang Soto. Jadi, ya mohon ikhlas ke barangkali. Kalau ucapan tingkah laku saya kurang sopan, ikhlasin aja. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semua. Walaupun kata Kiai al-ikhlas fi khawatiril a'zam, ikhlasnya masih ukuran siapa? Kita belum tahu. Tapi bismillah mudah-mudahan ngelihat saya ikhlas aja segitu juga. Panjang umur kita sehat, manfaat ya. Daripada kita ngeliat orang kesel, orang kesel susah sama makan. Tapi kalau orang habis ketawa capek enak sama makan. Udah hidup daripada pusing dengan ketawain aja. Guru Tilek masuk, udah. Udah ngapa gue mau, udah. Para bapak hadirin jamaah, ya udah. Mohon maaf Bib Ahmad. Udah, ya, udah segini aja, udah. Bib, maafin Bib ya. Udah jam 1. Maafin Bib. Ini ceramah terpanjang sedunia ini. Ya. Bukannya ceramah ini mah. Ceramah terpanjang Mablu, sedunia. Namanya. Ini kalau udah ibarat udah tradisi udah ganti waktu nih Bang Haji, ganti tanggal, sekarang ganti hari. Apa? Ganti tanggal, ganti hari. Ini ceramah paling lama nih, dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Hari Sabtu deh nih. Ya, ini Sabtu. Aja. Ya, Bang Haji, dah. Udah, minta maaf lagi salam. Oh, maaf melulu emang lebaran apa? Idul Fitri belum udah maaf melulu. Ya, maafin Bu, Pak. Ya gitulah keadaannya beliau, ya luar biasa. Bahasa ustaz dong pakainya. Itu bahasa gue, maafin dong, itu mah sama, orang nagih hutang gak dapat itu mah. Jadi banyakan dia bang ngomongnya, dah. Ini aja, mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan ya kapan-kapan, ntar Habibana, mohon izin saya baru pertama kali nongol di sini, di Majelis Anurul Kasyaf. Sama, ya. Saya juga baru sekali. Karena udah begitu banyak janji sama beliau, baru kali ini bisa ditepatin, ini juga udah ada malam-malam juga datangnya ya, karena memang, ya dah, ya, doain saya, doain jelas, Habib, kalau ngomong, biar, ini tawa mau ngaji kita ngomong gitu dah, doain biar gemuk. Orang kayak mabok cubung ngomong. Biar sehat. Ngomong biar jelas, saya mohon maaf jangan. Itu teman gue mabok cubung begitu. Ya ampun, udah PA maklum dah. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. PA juga kepengen deket Habib, berarti pengen masuk surga. Tapi banyak yang pada tawa juga mau ngaji, mau ngaji ngomong. Berarti sama-sama PA bang ngaji mau jamah. Daripada PA terus ngelinting ganja, pocongan. Tangkap polisi berapa tahun? Mendingan pocong yang itu. Mendingan tuh yang habis dimandiin isep tuh. Kakinya 3 bulan tuh. Enggak bakal ditangkap polisi kalau yang asli pocongan mah. Iya. Duh, tambah malam tuh PA sama dia, Bang. Nah, ya kita baca doa dari bibir sama bibir. Ya. Mohon maaf. Ya kita beri salam izin dulu. Ya. Pamit. Aduh. Fatiha, Bang Haji. Enggak. Bang Haji, anu baca Fatiha. Doain saya ya. Biar saya jadi orang benar sama Tile. Tile juga doain biar jadi orang benar. Kalau saya yang benar-benar banget juga, ya enggak usah lah. Takutnya ntar salah lagi doain Tile juga biar gemuk. Yang kelemahannya satu, parsel suka dijual. Mudah-mudahan kita ketemuan pada malam hari ini. Kita semuanya sehat walafiat. Allah ridho.